Bangapura, abang kegura. Yo memang serius, pengkahan cinta. Siap mahal, keubahan. Sabah hai adek panen pala, pasti nak bukti mahar ku bawa sigra. Yang pun tehede berselo-selo, hana pusang si menyeka judo. Akan ku bawa emas-emas, abang yang berhati emas. Adek tak perlu cemas-cemas, pre-wedding di Tugu Monas. Harapan bersanding dua, akan ku bawa emas-emas karena abang berhati emas. Menyu menambang kalau percaya, asal dek canda ulun suka. Cinta yang lebih bukti bernyata, sabalun terbang, terumpan yang kalah. Senang hatinya tatim sabah, pasti nak bukti mahar ku bawa sigra. Yang penting hede berselo-selo, hana pusang si menyeka judo. Akan ku bawa emas-emas, abang yang berhati emas. Adik tak perlu cemas-cemas, jelame ku bayar lunas, kes.